Taib qala wa minha annal ma'siyata sababun li hawanil abdi ala rabbihi wa suqutihi min ainihi. Bahwasannya kemaksiatan adalah sebab kerendahan seorang hamba pada Rabb-nya dan jatuhnya kedudukan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang, turun ya. Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sebab maksiat yang dia lakukan. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hanu alaihi fa'asauhu, walau azu alaihi la'asamahum. Mereka, para orang-orang yang berbuat maksiat, itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Walau azu alai la asamahum, kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, orang-orang yang memiliki kedudukan martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la asamahum, maka sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka, ya. Akan menghindarkan mereka dari perbuatan yang merendahkan diri mereka. Ya. Itu kalau mereka bermartabat, berkedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, ketika akan terjatuh pada dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Walaula arra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memalingkan beliau Yusuf alaihi salam dari kejelekan, dari perbuatan yang keji, perbuatan maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya. Walaqad hammat bihi, ya. Imra'atul Aziz sudah berkeinginan kuat, ya, melakukan perbuatan keji dengan dia. Wa hamma biha, ya. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dalam keadaan hamma biha, ya. Akan tetapi karena kemuliaan, ya, kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam yang mulia, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hindarkan beliau dari perbuatan buruk tersebut, ya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fasya innahu min ibadinal mukhlasin, ya. Taib, maka itu juga merupakan buah, ya, keagungan daripada keikhlasan seorang hamba, ya. Karena sebab keikhlasan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah hindarkan dia dari perbuatan maksiat, ya. Taib, maka demikian perbuatan maksiat itu menjadikan seorang hamba turun nilainya, ya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian pula kemaksiatan itu menunjukkan betapa kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seberapa kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu merasa berat, merasa sulit, ya, merasa takut berbuat maksiat, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi dia, menjaga dia. Dia memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjaga dia tidak terjatuh pada kemaksiatan, ya. Akan tetapi sebaliknya, ya, orang yang mudah berbuat maksiat itu menunjukkan betapa rendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melindunginya. Allah tidak menjaga dia dari keburukan. Qala wa idza hanal 'abdu 'alallah lam yukrimhu ahadun, maka kalau seorang hamba itu hina, ya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang mampu untuk menjadikan dia mulia. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan dia mulia kalau Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Qala kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa, isim syarat, siapa saja, ya. Barang siapa, ya. Siapapun dia, ya. Apapun kedudukannya, ya. Apapun profesinya. Yuhinillahu fama lahu mim mukrim, maka barang siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Tidak akan menjadi mulia. Qala wa in azzamahumun nasu fi dhahiri. Walaupun secara zahir manusia banyak di sekeliling dia memuliakannya. Manusia-manusia di sekelilingnya memuliakan orang tersebut. Lihajatihim ilaihim, karena sebab orang-orang yang di sekelilingnya itu punya hajat pada dia, ya. Pegawainya, pekerjanya, buruhnya, ya. Maka secara zahir ya tunduk, ya, memuliakan orang tadi, ya. Au khaufan min syarrihim, atau karena sebab khawatir, takut dengan kejelekan dia, kezaliman dia, seorang pemimpin yang zalim misalkan, ya. Maka bawahannya, orang-orang di bawahnya seolah-olah menghormatinya, seolah-olah memuliakannya. Fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanahu. Akan tetapi orang-orang tersebut, ya, walaupun secara zahir dimuliakan, secara zahir dihormati, akan tetapi dalam hati mereka, dalam hati-hati bawahannya itu, orang-orang yang memuliakannya itu adalah orang yang paling rendah kedudukannya, ya. Paling hina, ya. Kalau sudah tercapai kebutuhannya, sudah dihinakan dia, ya. Tidak punya kebutuhan, hilang ketakutannya, maka tidak ada penghormatan lagi. Taib, maka itu sebab buruk yang ditimbulkan oleh kemaksiatan seorang hamba menjadi rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib qala al-khamis asyar wa minha annal abda la yazalu la yartakibu dzamba hatta yahuna alaihi wa yasghura fi qalbihi. Dan di antara akibat buruk dosa, akibat buruk maksiat, bahwasanya seorang hamba yang terus-menerus melakukan dosa, berbuat dosa, kemudian berulang lagi, diulangi lagi, terus berulang-ulang, sehingga dosa itu menjadi ringan bagi dia, ya. Remeh, menjadi mudah, menjadi kecil di hadapan dia. Dosa itu seolah-olah sesuatu yang ringan, sesuatu yang tidak ada efeknya, ya. Menjadi mudah dia berbuat dosa. Qala wa dzalika alamatul halak, maka jika orang sudah demikian keadaannya, maka itu adalah tanda-tanda kebinasaan dia, ya. Tanda kebinasaan seorang hamba, menganggap remeh, menganggap ringan perbuatan dosa. Kenapa? Qala fa inna dzamba kullama saghura fi 'aynil 'abdi azuma indallah. Ya. Karena setiap kali satu dosa itu menjadi kecil di mata seorang hamba, ya. Dia anggap ini kecil dosa ini, ya. Mudah ini, ya. Dosa yang semakin teranggap kecil di mata hamba, maka azuma indallah, maka sekadar itu pula dosa itu menjadi agung, menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sikap peremehan dari hamba tadi, ya. Meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap, tidak mengagungkan zat yang melarang tersebut, ya. Maka setiap kali dosa itu teranggap kecil di hadapan orang, di hadapan manusia, maka menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala qad dzakara Bukhari fi sahihi an Ibnu Mas'udin qala. Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin waqa'a 'ala anfihi faqala biha kadza fatara. Sungguhnya seorang mukmin yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka dia melihat, menganggap dosa-dosa dia itu, ya. Ketika terjatuh pada dosa, apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, maka dia menganggap dirinya sedang berada dalam bahaya besar. Seolah-olah dia berada di bawah gunung, gunung batu yang keras, gunung yang terbuat dari batu yang sangat keras, khawatir akan jatuh menimpa dia. Seolah-olah dia berada di keadaan yang membahayakan ketika dia jatuh pada dosa. Ketika dia jatuh pada dosa, maka dia merasa pada posisi yang sangat sangat berbahaya, mengerikan. Maka seorang yang benar imannya, ketika terjatuh pada dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan selamat. Bagaimana selamat dari dosa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian seorang mukmin, ya. Sebaliknya, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin waqa'a 'ala anfihi. Sebaliknya seorang pendosa, ya. Maka dia menganggap dosa-dosa itu seperti dzubab, ya, lalat yang nempel di hidung dia, ya. Maka dia berbuat demikian cuma sekedar ngibaskan jarinya, sudah hilang itu, ya. Pergi lalatnya itu, ya. Maka dia menganggap dosa itu seperti lalat tadi, ya. Mudah, ya, dikibaskan sedikit itu sudah pergi, ya. Ini seorang yang fajir, ya. Merasa aman, ya. Merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala atasi asyar faslun su'mudz dzunub. Keburukan-keburukan daripada adzunub, ya. Qala sadis asyar wa minha anna ghairahu minan nas wat tawab ya'udu alaihi su'mudzunubihi. Bahwasannya orang selain dia dari manusia ataupun makhluk yang lain daripada binatang-binatang melata, maka akan kembali kepada mereka akibat buruk dosa orang tadi, ya. Satu orang yang berbuat dosa, tetapi keburukannya menimpa orang lain, bahkan menimpa binatang-binatang lain, menimpa makhluk yang lain, ya. Qala fayahtariku huwa wa ghairuhu bisu'mi dzunubi wa dzulmi. Maka menjadi terbakar dia dan selainnya karena sebab akibat buruk daripada dosa-dosa dan kezalimannya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal hubara latamutu fi wakriha min dzulmiz zalimi. Sungguh seekor burung, ya, hubara jenis burung yang besar panjang lehernya, ya. dia benar-benar mati di tempat bersarangnya, di sarang dia. Tidak berbuat zalim dia, tidak berbuat dosa. Kenapa mati? Min zulmi zalimi, karena sebab kezaliman orang yang berbuat zalim, ya. Karena sebab buruk yang ditimbulkan oleh kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Ini akibat dosa mengenai makhluk yang lain. Wa qala mujahidun, Mujahid ibn Jabir rahimahullah ta'ala, innal baha'ima tal'anu usata bani Adam idha ishtaddatis sanah wa amsakal matar wa taqul hadha bisu'mi maksiyati bani Adam. Sesungguhnya binatang-binatang melaknat orang-orang yang berbuat maksiat dari manusia, dari anak Adam. Mereka melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Ketika tahun itu kurang, ya, panas, ya, sangat panas dan kurang hujannya, ya. Dan mereka mengatakan hadza bisu'mi maksiati bani Adam. Panasnya udara, ya, kurangnya hujan, ini adalah karena sebab buruk yang ditimbulkan, akibat buruk yang ditimbulkan oleh kemaksiatan manusia. Maka mereka melaknat para pembuat dosa, para pelaku dosa. Qala wa qala ikrimatu dawabul ardi wa hawamuha hattal khanafisu wal aqaribu yakulun muni'nal kotoro bidunu bibani Adam. Demikian pula Ikrimah. Beliau menyatakan, binatang-binatang melata di bumi dan hawamnya itu serangga-serangga kecil, ya, hatal khonafisu, ya, sampai pun kumbang, ya, wal akorib dan kalajengking-kalajengking. Ya. Mereka mengatakan, muni'nal kotoro bidhunu bibani Adam. Ya. Kita dihalangi dari mendapatkan hujan. Tidak turun hujan karena sebab dosa-dosa dari Bani Adam. Ya. Kita kesusahan. Gitu. Kita mendapatkan kesulitan karena kurangnya hujan. Yang disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Taib qala rahimahullah, fala yakfihi iqabu dhambihi hatta yabu'a bilaknati man la dhamba lahu. Ya. Maka hukuman dosa seorang pelaku dosa itu, ya, tidak cukup dengan akibat daripada dosa itu sendiri. Bahkan sampai-sampai dia mendapatkan laknat dari makhluk yang tidak berdosa. Ya. Dari makhluk yang tidak punya dosa. Dari makhluk yang tidak mendapatkan beban syariat. Ya. Ikut melaknat mereka. Ikut mendoakan kejelekan kepada mereka. Taib qala al-isrun faslun al-ma'asi turisuzul. Ini masih mirip akibat buruk dari dosa adalah mewariskan kerendahan, kehinaan. Ya. Taib qala sabi asar wa minha annal ma'siyata turithu dhulla wala budd fa innal izza kullal izzi fi ta'atillah. Dan di antara akibat buruk dari dosa adalah bahwasannya kemaksiatan itu mewariskan kerendahan dan itu pasti. Ya. Dan pasti akan mewariskan kerendahan pada seseorang. Karena fa innal izza kullal izzi fi ta'atillah, ya. Kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan adalah dengan seorang hamba mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mentaati Rabb-nya, maka itu kemuliaan. Kedudukan yang tinggi bagi seorang hamba, ya. Ini kemuliaan yang hakiki. Seorang hamba adalah dia taat mengikuti aturan Rabb-nya, ya. Dia taat mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berada di atas kemuliaan yang sebenarnya. Kalau dia mau mencari kemuliaan di jalan lain, ya, tidak akan dia dapati kemuliaan itu, ya. Maka kemuliaan yang sebenarnya hanya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada jalan yang lain, ya. Tidak pada kedudukan yang tinggi, ya. Tidak pada ketenaran, ya. Tidak pada banyaknya harta, ya. Kemuliaan yang sebenar-benarnya adalah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Surat Fatir ayat 10. Ai falyatlubha bi ta'atillah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa, siapapun dia, apapun kedudukannya, yang menginginkan kemuliaan, ya, menginginkan ketinggian derajat, falillahil izzatu jami'a, maka ketahuilah milik Allah Subhanahu wa taala kemuliaan seluruhnya, ketinggian yang sebenar-benarnya. Qala ai falyatlubha bi ta'atillah. Ibnu Qayyim menyatakan, maka hendaklah dia mencari kemuliaan itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketaatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat, ya. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tunduk pada Dia, ya. Maka carilah kemuliaan itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi. Karena sungguh siapapun dia tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan kemuliaan dengan pangkat yang tinggi, tidak akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki dengan harta yang banyak. Tidak akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki dengan kepopuleran, ya. Hanyalah kemuliaan yang hakiki itu didapatkan seorang hamba ketika dia benar-benar menghambakan diri kepada Rabb-nya, mentaati Rabb-nya dengan sebenar-benarnya. Qala wa kana min du'a ibadi salaf. Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu. Ya. Muliakan aku dengan mentaatimu. Dan janganlah engkau rendahkan aku. Janganlah engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Ya. Baik. Maka, ini diantara doa salafnya. Izzah itu dengan ketaatan kepada Rabb yang maha mulia, ya. Yang maha tinggi, ya. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin inna dhullal ma'siyati yufariku qulubahum aballahu illa an yudhilla man asahu. Al-Hasan al-Basri menyatakan, sesungguhnya mereka, kedudukan orang yang dianggap mulia di dunia, walaupun bergemericik, ya, kaki keledai, kaki bighol yang berjalan, banyak mengiringi dia, pengikutnya banyak, ya kan? Saking banyak pengikut, ya, masing-masing mereka menunggangi kendaraan. Kendaraannya bighol waktu itu, ya kan? Kalau sekarang kendaraannya berbeda, ya kan? Walaupun banyak pengiringnya, ya, yang mengiringi itu banyak, sehingga suara kaki bighol itu tok-tokot, bergemerincing, berbunyi, ya. Wa hamlajat bihimul baradhin, demikian pula kaki-kaki kuda, kuku kuda itu juga berbunyi, banyak berulang-ulang, saking banyak pengikutnya, ya. Yang mengikuti dia banyak. Yang mengikuti saja berkendaraan, gitu. Berarti yang diikuti juga kendaraannya lebih bagus, gitu. Nah, kalau sekarang ya diikuti oleh motor-motor besar, ya, banyak, atau diikuti oleh mobil-mobil yang banyak, ya. Pengikutnya banyak, ya. Walaupun demikian keadaannya, maka sesungguhnya inna dzulal ma'siyati yufariku qulubahum, ya. Kerendahan maksiat itu, ya, menjadikan kehormatan pada orang yang diikuti tadi itu berpisah dari hati-hati pengikutnya. Itu di zahirnya saja karena kebutuhannya dia tadi, ya, lihajatihim ilaih, atau karena khauf, ya, karena takutnya mereka kepada pemimpin ini. Pemimpin nanti kalau tidak ikut pawai dipecat, ya, nanti kalau tidak ikut di pawai didenda, itu, ya, itu saja, ya, hajatnya mereka. Kalau sudah tidak hajat pada orang tadi, ya sudah tidak ada penghormatan, ya, sudah selesai, ya, tidak mau ngikuti lagi, ngelihat aja mungkin tidak mau, gitu. Qala aballahu ilan yudhilla man asahu, maka Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya, gitu. Walaupun secara zahir banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang menghormatinya, ya. Ketika jalan seluruh orang disuruh berhenti, ya. Dan seterusnya, ya. Jalannya ditutup, ya, karena dia mau lewat misalkan, ya. Pengiringnya banyak, pengikutnya banyak. Akan tapi itu zahirnya saja, di hatinya tidak ada penghormatan itu, tidak ada kecintaan itu, ya, tidak ada pemuliaan. Taib qala Abdullah bin Mubarak, berkata Imam Al Mujahid Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati-hati. Mati hati-hati manusia karena sebab dosa-dosa dia. Wa qad yurisu dzulla idmanuha, dan sungguh mewariskan kerendahan. Idmanu dzunub itu, terus-menerus pada dosa itu mewariskan kerendahan pada pelakunya. Sebaliknya, watarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha, dan meninggalkan dosa-dosa itu merupakan kehidupan bagi hati seorang, ya. Dengan meninggalkan dosa maka akan kuat hatinya, semakin tumbuh, ya, keimanannya. Semakin jauh dari dosa semakin subur, semakin kuat hatinya. Dan lebih baik bagi jiwamu, ya, isyanuha, isyanun nafsi, ya, untuk tidak menuruti bisikan jiwa itu, ya. Hawa nafsu yang ada pada dirimu itu jangan diikuti, ya. Itu lebih baik bagi dirimu, ya. Walaupun itu sangat menyenangkan hatimu, ya. Qalau hal afsadat dina illal muluku wa akhbaru su'in wa ruhbanuha, ya. Dan tidaklah merusak agama itu kecuali para muluk, para pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa ahbaru su'in, dan haber, ulama-ulama yang jahat, ya. Ulama-ulama yang su', ya. Yang menjual agama, ya. Wa ruhbanuha, atau ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, ya. Ahli ibadah yang bodoh, ya. Ahli ibadah yang berdasarkan terhadap semangat saja, ya. Tidak didasari ilmu ibadahnya. Taib, dihafalkan, ya. Syair dari Abdullah bin Al-Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha. wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsadat dina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Taib. Qala al hati wal isrun faslun al ma'asi tufsidul akla. Kemaksiatan merusak akal. Qala athamin asar wa minha annal ma'asi tufsidul akla. Fa inna lil akli nuron wal ma'siyatu tutfi unural akli wala budda. Wa idza tufi'a nuruhu da'ufa wa naqasa. Bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan merusak akal-akal seseorang. Akal itu bukan otak. Berbeda akal dengan otak. Yang memahami itu akal. Maka dengan kemaksiatan seorang hamba merusak akal dia. Fa inna lil akli nuron, maka sungguhnya akal itu memiliki cahaya. Penerang. Wal maksiatu tutfi unural akli wala budda. Sedangkan kemaksiatan itu meredupkan, bahkan mematikan cahaya akal tadi. Dan itu satu yang pasti. Ya, sekadar besar dan kecilnya maksiat. Maksiatnya kecil, cahayanya berkurang sedikit. Maksiatnya besar, bisa mati cahayanya. Wa idza tufi'a nuruhu dha'afa wa naqasa. Nah, kalau cahayanya akal itu padam, maka akan lemah akal itu, akan kurang akalnya, Taib. Ini sangat jelas, sangat kentara pada pecandu obat terlarang, Pecandu obat terlarang, Semakin dia terus-menerus menjadi pecandu obat yang haram itu, khamr, yang memabukkan itu, maka dia akan menjadi orang yang sudah kayak orang gila, Menjadi orang yang lemah akalnya, kurang akalnya, Apa-apa dijual, apa-apa dikorbankan untuk dapat barang haram itu, Hartanya, apa saja milik dia, bahkan milik orang lain, Diambil, dicuri. Nah, kemudian akhirnya linglung, kayak orang sudah tidak berakal, hilang akal dia. Itu yang paling nampak, Jangan dianggap kemaksiatan yang lain tidak berpengaruh pada kurangnya akal, Berpengaruh, Semua kemaksiatan akan mengurangi akal dia tadi, Sekadar besar dan kecilnya kemaksiatan tersebut, Qala wa qala ba'du salaf, sebagian salaf menyatakan ma asallahu ahadun hatta yaghiba akluhu. Tidaklah seseorang, tidak ada seorang pun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akalnya itu hilang, Yakni ketika dia bermaksiat itu berarti dalam keadaan tidak berakal, Yakni tidak berfungsi akalnya itu. Akal itu dari sisi bahasa adalah pengekang, Yang mengekang seseorang dari perbuatan buruk itu dengan akal dia. Oh, ini tidak baik, ini akan berakibat buruk. Maka ditahan dengan akal dia. Nah, kalau akalnya berkurang, akalnya lemah, atau bahkan hilang akalnya, dia tidak akan berhenti dari perkara yang menjerumuskan dirinya sendiri, Perkara yang merugikan dirinya sendiri. Sudah, tidak apa-apa, sudah. Yang penting senang, yang penting happy. Setelah itu sudah, tidak tahu. Di penjara atau dipukuli orang atau di... Dia tidak peduli. Gitu. Nah, ketika melakukannya tadi, dia tidak hilang akal dia. Kurang pikirannya. Gitu. Taib. Wahadha dhohirun. Maka ini perkara yang nampak sangat jelas. Fa innahu law hadarahu akluhu la hajazahu 'anil ma'siyati wa huwa fi qabdatir rabbi ta'ala. Karena kalau seandainya akalnya itu ada, ya, normal akalnya, ya, berfungsi akal dia, maka sungguh benar-benar akalnya dia itu akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat. Ya. Dalam keadaan dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala wa tahta qahrihi dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berakal, tentu dia akan merasa, oh, ini perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dia di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka akal dia akan menghalangi dia dari perbuatan yang akan membinasakan dia, ya. Wa huwa muttali'un 'alaihi, dalam keadaan Allah melihat, ya, mengetahui perbuatan dia, ya. Kalau seandainya akalnya dia berfungsi, ya, maka akan menghalangi dia, jangan dilakukan. Allah murka, ya. Jangan dilakukan, akan mendatangkan azab Allah itu. Qala fi darihi wa 'ala bisatihi. Dia berada di negeri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatuhu suhudun 'alaihi nadhiruna ilaihi. Dalam keadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mensaksikannya, melihat perbuatannya. Kalau akalnya berfungsi, ya. Kalau akalnya dia ada, maka pasti akan berhenti dari perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan malaikat-malaikat Allah mencatat, mengetahui perbuatan dia, ya. Dan dia tahu, ya, maka akalnya akan melarang dia untuk jatuh pada kemaksiatan. Wa wa'idul Qur'an yanhahu. Demikian pula nasihat dari Al-Qur'an yang ada pada dirinya, yang dia ketahui, yang dia ilmui dari Al-Qur'an, melarang maksiat tadi. Wa wa'idul iman yanhahu. Demikian pula nasihat dari keimanan dia, ya. Imannya dia melarang dari perbuatan maksiat tadi. Wa wa'idul maut yanhahu. Demikian pula nasihat kematian, ya, yang memutus amalan seorang hamba, ini juga melarang dia. Wa wa'idun nar yanhahu. Demikian pula nasihat an-nar, itu juga melarang dia, ya. Kalau akal dia sehat, akal dia berfungsi, maka pasti dia akan berhenti. Ketika dia tidak berhenti, berarti menunjukkan bahwasanya akalnya tidak berfungsi, akalnya kurang, akalnya lemah, atau bahkan hilang akal dia. Qala walladzi yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirati at'afu at'afi ma yahsulu lahu minas sururi wal ladzati biha. Demikian pula apa yang terlewatkan dari dia dengan berbuat maksiat, ya, dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, itu kelipatan dari kelipatan-kelipatan apa yang dia dapati dari kegembiraan, kelezatan dengan maksiat tadi. Itu. Yakni, kemaksiatan yang hakiki yang dia dapati dengan meninggalkan maksiat, itu jauh lebih berlipat-lipat, ya, kebaikannya, kelezatannya, ya. Taib, dalam kitab yang lain Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya seorang yang paling besar kelezatannya di akhirat nanti adalah seorang yang menahan diri dari kemaksiatan di dunia. Apa saja? Dari perkara yang haram yang dia tahan. Sudah, ini haram, saya tidak mau melakukannya, saya tahan diri saya. Maka dia akan mendapatkan kelezatan yang semisal apa yang dia lihat tadi, yang dia tinggalkan di dunia itu, di akhirat nanti itu berlipat-lipat, ya. Setiap orang berbeda-beda, ya kan? Kelihatan melihat, kelihatan merasakan, ya. Dan yang lainnya, satu dengan yang lain berbeda. Apa yang membedakan? Kadar kekuatan dia menahan diri di dunia dari kemaksiatan. Semakin dia menjaga matanya, di dunia dari perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan kelezatan yang berlipat-lipat di akhirat nanti memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama penduduk jannah memandang Allah Subhanahu wa taala, tetapi kelezatannya berbeda-beda, ya. Taib. Kalian bisa pahami ini dua orang, ya. Satunya sakit flu misalkan. Satunya sehat tubuhnya. Sama-sama minum es buah, ya. Kira-kira mana yang lezat? Siapa yang merasa nikmat? Yang sehat tubuhnya, ya kan? Orang yang sakit sama, dia duduk tempat minum jus buahnya sama, ya. Tetapi rasanya berbeda, ya kan? Kenikmatannya berbeda, ya. Nah, demikian. Ketika seorang mencegah dirinya dari keharaman di dunia, maka dia nanti akan mendapatkan kelipatan, kelezatan di akhirat itu berlipat-lipat, ya. Tidak sebanding dengan kelezatan di dunia ini dari kemaksiatannya, ya. Sebagaimana sebelumnya sudah disebutkan, kelezatannya itu nisbi di dunia itu, ya kan? Sekali dua kali nikmat mungkin, tiga kali, lima kali, berkali-kali sudah tidak nikmat lagi, hilang kenikmatannya itu, ya. Maka kenikmatan yang dia tinggalkan, yang terlewat dari dia dengan kemaksiatan, itu jauh lebih besar, ya. Maka kalau kita tahu, ya, kita sebenarnya ini menabung, ya, menabung kenikmatan, ya. Kalau kita tinggalkan satu maksiat, artinya kita sedang menabung kenikmatan yang seperti perbuatan maksiat itu nanti di jannah, ya. Yang halal nikmatnya waktu itu, ya kan? Khamr misalkan, zina misalkan, itu jauh lebih nikmat nanti di jannah tadi ketika seorang itu lebih menjaga diri dari perbuatan dosa tadi itu, ya. Walaupun sama-sama masuk jannah, ya kan? Tetapi kenikmatannya berbeda, ya. Kualitas nikmatnya berbeda, ya. Maka berbahagialah, ya, orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram, ya. Dia akan mendapatkan balasan nanti di jannah jauh berlipat-lipat, ya. Qala fahal yuqdimu 'alal istihanati bidzalika kullihi wal istighfafi bihi dzu aqlin salim. Maka kalau demikian tadi, ya kan, apakah ada orang yang berakal sehat menghadapkan dirinya kepada kerendahan yang seperti itu, ya, merendahkan dirinya, ya, dalam keadaan mendapatkan ancaman Allah, dalam keadaan dipersaksikan oleh para malaikat Allah, dalam keadaan dia kehilangan kenikmatan yang jauh lebih besar berlipat-lipat itu, ya. Taib, sebagaimana sebelumnya, tidak ada orang yang mengganti, ya, mengambil, membeli kenikmatan yang sebentar untuk kenikmatan yang hakiki kecuali orang yang bodoh, ya kan? Taib, wallahu taala alam bisawab, naktafi ila huna, nasallallahu taufik lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.